bersamaku. Suketahuan baru taramu mengaku. Kupikir tak bodoh sayang, jadi kau mau tipu-tipu sah. Selama ini kau begini, oh ternyata izinnya tuh kau kesini. Sesuai percaya kau setengah mati, oh tapi kau tipu sasi, oh semalas lagi untuk dimaafkan kau. Kali ini kau susah sangat kelewatan, aduh tak ada kesempatan lagi. Sapu cinta sapu enak kau suka lagi. Berlatih masih memantau pemain bicara yang kacau. Kalau tak balik toki-toki kau pasti nanti tak tinggal jauh. Jadi jangan begitu, kau bicara cara laku. Sehanya rasa-rasa lucu, sapu bidang di situ. Cepat usah coba ganteng, bisa sekali saya pakai kembali. Tapi tak usah kau muka suka, tak sangat kesihan sekali. Pikir saya bodoh iyo, kau pikir saya gila iyo. Jangan kau kembali lagi ke sini karena saya terabut kau. Kau pikir saya bodoh sayang, jadi kau mau tipu-tipu sa. Tinggal sablok sutrada rasa macam toko habis di stok. Kau datang motoki saring kawan putar sloki. Kau kurang ajar nih tak bisa berhenti. Jeng timbul depan sapu mata. Tak usah bilang sani kau puluk lama. Tak usah cari tahu tentang saya lagi. Karena kau sutra lagi berarti tra lagi berarti. Tuk jadi kekasih kau macam tak pasti. Usah lagi dan masih saya percaya ku. Tapi tak bisa saya tambah deng love lagi. Karena saya capek ku tinggal toki-toki saya sampai. Sampai perasaan ini terlepas dan rantai. Mencintai koi, jangan datang karena semua subuh berakhir dengan doi. Ya, yeah. Kupikir saya